Belari borik marain numak ku tak nan, numak ku tak nan. Tene paik ku rikodong, tene paik ku rikodong. Belari borik marain. Bagi ku pahala nusang imak ku tak nan. Sikari pakam makana talepa kodong landi niyata. Angale umuru, angale umuru. Natena panne, natena panne. Ubat tumpas suroi ko landri niyata, landri niyata. Ngale umuru rikodong, natina paneka masek. Ubat tumpas suroi ko. Ingkalan ngapa jane andile, sana tomi bateku akareso. Tenamo allo, tenamo bangiku reso. Natina naci nikmata, bila pace jaku sari. Katena doe andile siri mako angku kau jo jamak nake adi di kodong patrisi nanyawaku teru patunting katena doe adi di kodong patrisi nanyawaku teru patunting katena doe ku ngapain lagi sarapan ranuanu boya mako mangi rima raingan kodong gas. Latu linu tayang, darako salam, darako salam. Amantang ko lolo bangko gasing kanake, gasing kanake. Tulinu tayang andile, darako salam kamase. Amantang ko galang santan. Belari borik marain numakku tak nan, numakku tak nan. Tene paik ku rikodong, tene paik ku rikodong. Belari borik marain. Bagi ku pahala nusang imakku tak nan. Sikari pakam makana talepa kodong landi niyata. Angale umuru, angale umuru. Natena panne, natena panne. Ubat tumpas suroi ko landri niyata, landri niyata. Ngale umuru rikodong, natina paneka masek. Ubat tumpas suroi ko.